Karena kata ayah, ia tidak bekerja, sehingga ku tak boleh berpacaran dengan mati aku. Ayahku tahu aku sedang berjalan dengan pacarku. Mati aku, ayahku tahu aku sedang